Selamat pengajian jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang mana? Al-ayat al-muta'alliqah bil mahabbah surah An-Nahl. Dari surat An-Nahl. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sebelumnya Nabi Ibrahim kana dzarratan iku ummatan. Umat. Satu orang dibilang umat. Karena Nabi Ibrahim itu menjadi panutan umat. Qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah hadisnya dengan fanatik, condong, walam yaku minal musyriki. Tidak ada yang berbeda dengan seorang muslim. Ini kita ikuti, karena Nabi Ibrahim adalah lambang atau tolak ukur cinta kepada Allah. Qanitan lillah. Kemudian syakiran li'anuni. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Orang cinta Allah itu kayak Nabi Ibrahim, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Thumma awhayna ijtabahu wahadahu ila siratil mustaqim. Memilih siapa Allah pada Ibrahim dan menunjukkan siapa Allah pada Ibrahim kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan aku telah memberi Ibrahim di dalam dunia kebaikan. Wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat itu lebih minas solihin. Tergabung, niscaya tergabung, tergolong orang-orang yang solih. Jadi besok di akhirat itu ada rombongan golongan solihin. Ibrahim termasuk di situ. Jadi orang cinta Allah itu dipilih oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, dikasih di dunia kebaikan, di akhirat digolongkan orang yang soleh. Ini keutamaannya orang cinta Allah. Suma awalnya ilaika, kemudian memberi wahyu kepada Allah kepada kamu Muhammad. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Agar mengikuti kamu pada agama Ibrahim dengan contoh. Memakan dengan musyrikin. Dan tidak ada siapa yang orang-orang yang musyrik ini. Sudah berapa ayat dari tadi diulang-ulang itu menunjukkan kita harus betul-betul berusaha meniru sepak terjang Nabi Ibrahim secara detail, terutama yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah. Al-ayatul muta'alliqah bil mahabbah min surah Al-Isra. Qul ulidullah wa ar-Rahman ayyam ma'atakum falam asma'ul husna. Qul katakan Muhammad, qutullah memanggilah kalian kepada Allah. Awidu'u atau memanggilah kalian ar-Rahman. Memanggilah Allah pada sebutan Allah. Allah, ya Allah, Allahumma. Atau panggilah dengan sebutan Allah. Ayyam ma'atakum, di mana memanggil kalian, kapan saja, di mana saja kamu memanggil, malah memanggil Allah ala semua'us nama anda yang baik. Silakan memanggil kekasihmu yaitu Allah dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah. Memanggil itu yang memanggil dengan ya Rahman, ya Rahim, yang Malik, ya Kudus. Nanti dilakukan tok tok tok tok tok tok tok tok, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Itu jadi bukan manggil, itu malah ngajak jogetan gitu. Di dulu aja lainnya kan ya Rasulullah Muslim. Dan tajahat di sholat ikhra, walaupun tajahat di sholat ikhra, jangan mengeraskan khotib dia jalan memelangkah kamu pada bacaan ya sedang kami banyak dari kesedihan dan carilah antara demikian itu keras dan pelan carilah jalan tengah. Kalau sholat itu memanggil Allah dengan bacaan atau dengan doa itu bacaannya terutama jangan kamu terlalu keras, jangan terlalu sedang saja. Allah itu mutafil waktu bilma'ambat ini surat ilfahdi wasbir nasyaka fa'ambatin ya ru'na wa'allahu bilma'adati wa'asi yuridu na'wajah. Ini yang bersama dengan di depan. Sabarlah kamu Muhammad, sabarkan Muhammad nafsakan diri kamu fa'alladina ya'una Allah bersama orang-orang yang menyembah mereka pada Tuhan mereka bilwadati wa'asi di pagi dan sore, yaitu yuriduna wajah, mereka menghendaki pada wajah Allah. Ini yang mau kita ambil ini. Biasanya kalau orang senang sama orang, dia itu melakukan sesuatu itu biar dilihat oleh orang yang disenangi. Wah, lampu tiluluh di depan. Karena ada cewek yang lagi ngeliat, wah kuat itu. Percobaan apalagi. Supaya dilihat oleh orang yang dicintai. Pernah enggak kita ibadah ya Allah, lihatlah saya Allah, undur di ya Allah. Lihatlah saya Allah, saya cari di tempat ya Allah. Jadi ibadah kepada Allah yuriduna wajah, mengendaki wajah Allah supaya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, lalu diridhoi oleh Allah ya. Muhammad, orang yang seperti itu jangan kamu pisahin Muhammad, harus kamu gandeng terus. Itu orang montok, itu cintanya pol itu yuriduna wajah yang kita ambil. Jadi kalau gak latihan gak sampai kena. Di sini tidak sampai. Jadi ketika kita sholat, baca Quran, istighfar, bahkan kita memberikan sedekah misalkan, inna manutahimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa syukur wa la ta'du'ainaka anhum turidu zinatan hayatid. Jangan melewati apa dua mata kamu meninggalkan mereka anhum jauh dari mereka. Tulidu zinatan hayatid dunya karena menghendaki kamu pada hiasan kehidupan dunia. Gara-gara kamu mencari dunia, ingin gemerlapnya dunia, kamu tinggalkan mereka, jangan mau. Wala tuzih man adfana qalbahu an dzikrina wa ta'ala. Jangan taat kamu Muhammad man pada orang adfana yang melupakan kami Allah qalbahu pada hatinya an dzikrina jauh dari ingat kepada Allah. Wa ta'ala dan mengikuti siapa man awahu pada maksudnya wakana ada apa amruhu wakana yang dan iku furupan rusak wakaroko wana tafri ikum nantimun furup itu perkara-perkara yang gak taktik, gak urut, gak rapi, itu namanya furupan. Yang kita ambil man al-fadha qallahu an dhikrina wa tarahawa. Orang yang oleh Allah hatinya dibikin lupa dengan Allah, dibikin dia hanya ingatnya itu hawa nafsu, pokoknya nuruti nafsunya, tak lupa sama Allah. Muhammad, kamu jangan mau taat kepada orang yang model begini. Orang-orang ini tidak cinta Allah, tidak ingat sama sekali sama Allah. Jadi ada orang itu karena dia tidak punya rasa cinta kepada Allah, Allah. Karena dia itu tidak pernah berusaha ingat kepada Allah. Hatinya oleh Allah dibikin udah, dibikin lupa. Ini jangan sampai. Jangan sampai kita tergolong seperti ini. Kita kebalikannya yang kita cari. Oleh Allah hati kita dibikin ingat terus kepada Allah dan bikin jauh dari awal langsung. Jadi sindiran ayatnya begitu. Jadi cinta itu ingat, ingat itu cinta. Kalau hilang berarti hilang cinta. Apa tertakdirunamu atau dunia kau awli amin duni? Wahum lakum adu bisalim nalmi rabbana. Apa tertakdirunamu atau kamu mengambil atau menjadikan kalian kepada iblis? Wadurriya kamu dan anak turun iblis, jin-jin itu. Awliya sebagai kekasih-kekasih minduni dari selain Allah. Wahum sedangkan mereka iblis dan anak turun, lakum bagi kalian wakumun musuh. Turun musuh. Bisa lindungi nabadara. Sejelek-jeleknya bagi orang zalim menggantinya. Apa maksudnya? Mengganti kekasih Allah diganti kekasih iblis dan neraka. Hal ini sangat jelas bahwa kita harus mengambil Allah, menjadikan Allah sebagai kekasih, berarti mencintai Allah. Jangan sampai iblis dan anak turunnya. Iblis dan anak turun kalau menampakkan diri tidak ada yang menjadikan iblis dan anak turunnya sebagai kasih, nggak mungkin, malah ketakutan ini. Tapi yang tampak ini yang indah, maksiat indah, maksiat itu iblis itu. Wajan jangan laku musyaiton. Setan itu tukang menghias-hiasi, menghias-hiasi. Hanya ufatul jannah itu di lima kali. Wahfatunnar bisyahawat. Jadi setan itu enggak menampakkan langsung, tapi dia pakai alat, memperalat. Kalau wanita itu kan juga diperalat oleh setan untuk menjatuhkan laki-laki. Makanya kita melihat wanita yang akan mengganggu kita bilang setan kan. Tapi yang dimaksud adalah yang memperalat tadi. Yang dikatakan Anissa Uhibalatus wanita itu adalah jaring-jaring setan. Ila Anissa Uhibalatus Ida Khorajat Istasrofa Hasil. Diperhalap oleh setan. Makanya jadi wanita jangan mau diperhalap oleh setan. Laki-laki hati-hati menghadapi wanita. Wanita ini diperhalap enggak oleh setan. Tandanya mudah. Kalau ajakannya kepada pelanggaran, pelanggaran berarti ini diperhalap oleh setan. Apalagi yang diperhalap oleh setan? Lagu-lagu, musik, itu alatnya setan. Lagu-lagu, musik, itu alatnya setan. Terus apalagi yang diperhalap. Jadi setan enggak nampakkan diri. Kalau kita mengambil kekasih setan, berarti diikuti semua kemauan setan. Mudah-mudahan, mintalah kekuatan kepada Allah supaya tidak terpengaruh dengan setan. Apa hasibal ladina kafaru ayatatuhu ibadin min duni awliya inna a'tadna jahannam lil kafirin musyrikin. Apa dia pada kamu nyangka siapa lagi orang-orang kafir mereka? Ayat tadi itu mengambil mereka ibadi pada beberapa hamba makhlukku, contohnya malaikat, jin, Nabi Isa, melihat Uzair, minduni dari selain Allah, awliya beberapa kekasih. Apa ini istimewa ingkari? Apakah orang kafir itu menyangka semangat benar mereka mengambil kekasih makhluk-makhluk saya selain saya? Jadi intinya di sini orang kafir itu salah karena mengambil kenasi makhluk mengharapkan Allah. Orang iman harus mengambil Allah sebagai kenasi. Terakhir untuk surah Al-Kahfi ini, Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Yang mau kita ambil sudah saya terangkan kepada Allah. Tambahan siapa? Faman makan siapa? Karena ada dia. Iku yarju berharap dia liqa'a rabbih. Bertemu Allah. Yang ingin kita koreksi ini. Dalam kehidupan kita, pernah enggak kita berharap ini ketemu Allah bahagia hati dengan pertolongan Allah? Kalau belum, berarti kan kita belum punya rindu sama Allah. Rindu itu tandanya apa? Cinta, istiak, mustaqul ilaih. Saya rindu kepada Allah. Ini di akhirat. Jadi membayangkan dalam hidupnya itu, besok saya meninggal, sekarang kuburan, dilindungi Allah, bersepantin, nanti ketemu Allah, diselamatkan oleh Allah. Ada bayangan-bayangan begitu namanya. Ingin ketemu Allah, bukan ingin mati. Tidak ada orang ingin mati. Kecuali kalau orang yang keyakinan yang kuat dan sudah sangat fitnah. Dan pada hidup di dunia dan mati aja. Bisa ya maksudnya. Jadi tandanya orang cinta itu dia punya kerinduan, dia punya harapan ketemu Allah. Jika Nabi mau meninggal itu kan katanya ibu Aisyah, waduh, Nabi sudah gak milih kami nanti. Aku sudah milih teman-teman Allahumma ta'rafiqal ka'ala. Ya Allah, teman-teman yang luhur saja. Nabi sudah berpilih kami. Nabi sudah. Jadi cintanya itu sudah berpindah. Nabi pilih Allah. Ini teman-teman yang mulia. Nah, siapa yang berharap prakteknya dalam kehidupannya, faliamal amalan soleh. Dia dalam beramal, maka dalam beramal dia soleh pada yang baik. Walaikum diibadati rohiyah dan jangan menyekutukan dia dalam ibadah kepada Tuhan dia hanya kepada seorang. Ya, kita tegaskan yang kita ambil di sini, orang yang cinta Allah mesti rindu dengan Allah, orang yang rindu kepada Allah ingin ketemu Allah di akhirat nanti bahagia. Ya. Kalau belum, berarti kita masih perlu membina cinta kita kepada Allah. Al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min surati Taha. Qalu, berkata mereka, siapa ini? Tukang sihir. Lan nuqsiraka, tidak akan memilih atau mengutamakan kami kepada kau Fir'aun. Alama mengalahkan apa-apa ja'ana yang datang apa-apa pada kami. Rupanya minal bajina dari beberapa keterangan Taurat, tidak Taurat. Waladhi dan Zat Fatorona yang telah menciptakan jabatan pada kami. Kami memilih bajinat dari Allah dan memilih Allah mengalahkan kamu di Allah. Saya tak pilih kamu, Fir'aun. Saya tak pilih kamu. Saya milih, saya mengutamakan Allah dan kebenaran dari Allah. Sekarang fak bima antakon, hukumilah antara kami bukodin yang menghukum. Terserah kamu mau menghukum pancung saya. Dan saya cinta Allah, saya cinta kebenaran, saya milik Allah. Saya tak pilih kamu. Mau hukum apa silakan. Inna ma taqdi hadhihi hayatad dunya. Sebenarnya kamu menghukum ini hanya di hari hayat. Coba yang kita ambil di sini, berani mati, jelas dipancung, jelas diikat, diikat pancung. Pancung itu kalau model zaman dulu diikat di panasan, terus urat besar ini dipotong, sini di dalam tak dan motor nanti akan sampai nanti kemarin dipancung. Kadang-kadangnya model lain diikat terus di mana terus sampai mati. Kayak hewan gitu, bikin sasaran teman dipancung. Dia siap begitu. Saking memilih Allah, cintanya kok kepada Allah. Saya punya Allah, saya yakin Allah. Kalau kita sekarang bayangkan ya, bayangkan. Yang disuruh memilih itu, pilih mati itu. Katakan Allah dapat cinta dari Allah. Sampai di mana nih kita ini? belum gitu. Coba sekarang turun ini, kaki ini kamu mau ke pakong kanan misalkan, kamu pakong kanan kasih uang 3 juta, kaki kamu ngaji di sini, pilih mana? Pilih ke pakong ambil uang dulu terus ngaji lah, itu nggak pilih, nah, ini ada pilihan, jadi jelas ngaji, jelas saudara. Nggak emang dengan Allah ya, 3 juta. Ini baru perbandingan hanya sedikit lagi bedanya. Bagaimana mati, hidup mulia bersama Fir'aun sama mati, pilih mati. Karena cintanya kuat sama Allah. Lalu Fir'aun namanya, walladhi fa'ala'a fa'idakan diri'a. Baik, ayat nomor 90. Waman a'arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dia an dzikri dari ingat kepada Allah. Dzikri ini ada dua maknanya. Peringatan ku Allah berarti Quran. Wa anzalna 'alaika dzikra. Quran itu namanya juga disebut dzikra, peringatan. Tapi kalau ini sekarang yang kita maknai ini ingat kepada siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah, tidak mau ingat kepada saya, tidak mau cinta saya lalu ingat kepada saya, kainan aku manusia terbongkar. Sebenarnya bagi dia kehidupan yang sempit di dunia, tidak akan pernah berjumpa keleluasaan dia. Kalau tidak mau cinta Allah, ingat Allah, kata Allah. Ayatul Muta'alliqah min surati Al-Anbiya. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Qalu harriku wansuru ayatul ikutul fa'il. Kulna ya naruku li badan wa salamat. Jelas maknanya. Bakarlah, membakarlah ayat berikutnya dan tolonglah, menolonglah pada kemampuan kalian ikut nyumpah ini. Terus kulna ya naru, berkata kepada Allah, ya naru wahai, api kuni jadilah namiku badan, dingin, wassalaman dan selamat, menyelamatkan maksudnya ayat wahai. Dingin itu belum tentu selamat lah, ada orang kedinginan sampai mati itu ada. Kalau ini dingin dan panas, menyelamatkan itu. Ini contoh orang yang cinta Allah. Keadaan bahaya yang sangat pasti itu bisa selamat. Bisa selamat karena menjadi kekasih Allah. Pasti menurut akal. Nanti banyak sudah jelas dibakar kok. Jelas pasti mati, pasti panas, pasti mati. Tapi oleh Allah dibalik kepastian itu menjadi sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti karena polanya rasa cintanya Nabi Ibrahim dan Allah kepada Nabi Ibrahim. Alayatul muta'alliqatu bil ahkam min surah al-Hajj. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyarkus. Dan menjadikan dan bagi tiap-tiap umat janganlah kami membuat mansakan tempat ibadah atau cara ibadah. Kalau umat kami Muhammad mansakan ini contohnya haji, tempatnya di Mekah, Madinah, Arafah. Tujuannya apa? Lihat guru ismallah supaya menyebut. Nah, perhatikan, kalau ada ismallah itu, tapi kalau beda dengan lihat gurullah. Kalau lihat gurullah, ingat kepada Allah. Tapi kalau lihat guru ismallah supaya menyebutkan nama Allah. Menyebut nama Allah itu karena diambilnya ini, karena sudah ingat sama Allah. Karena ingat sama Allah, terus menyebut nama Allah. Alhamdulillahi billahi nadil muqtah. Rasa apa-apa yang memberi rezeki siapa Allah kepada mereka dari rahimatil muqtah, hewan-hewan ternak. Yang kita ambil, Allah membuat kegiatan tempat ibadah. Itu supaya, contohnya haji, supaya orang menyebut nama-nama kekasihnya, itu nama-nama Allah atas rezeki yang diberikan sekian banyak. Coba sampai Allah menjelaskan di tempat khusus pun supaya orang itu membuktikan cintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, sudah ini. Wabashiril mukhbitin, berilah kabar gembira mereka kalau orang yang mukhbit. Mukhbitin itu orang-orang yang sangat tunduk, sangat tenang, yaitu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika disebut Allah maka hatinya menjadi takut. Kalau belum takut berarti belum dekat dengan Allah. Kalau belum dekat dengan Allah berarti belum cinta. Inna Allah yudhafi'an illadina amal, inna Allah la yuhibbu kulla khawani kafur, sudah dapat. Allah tidak cinta pada setiap pengkhianat, kafurin lagi pada kufurnya, tidak bersyukur. 94 di sana terangkan wa'tasimu billah wa maulakum, berpegang ayat 78 ya, nomor 98, berpegang teguhlah kalian billahi dengan Allah, berpegang teguh dengan Allah, kundiran Gusti Allah. Soalnya apa? Wa Allah iku maulaku khasiran wani aman maulam wani aman rasul. Berpegang teguh dengan Allah itu maksudnya dengan Quran hadis coba, atau ini bahasa tawakal. Pokoknya punjer pegangan itu hanya Allah. Allah tersenyum ya. Soalnya Allah itu gak kasih kamu. Nah, ini pernyataan Al-Mu'tahalimu Ilmahimu Surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan. Satu lagi. Ini pernyataan siapa? Hamba-hamba Allah yang disembah seperti Nabi. Siapa yang disembah? Nabi Dara, Hussein, Malaikat. Itu jam berapa? Masih kurang? 11. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.